Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki ayat 68 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia, bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Dalam suasana yang begitu terpaku, seakan-akan Nabi Ibrahim menghipnotis, menyihir penduduk yang menyembah berhala, karena memang apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim sangat logis dan dapat diterima oleh hati nurani. Maka para pembesar tidak mau kehilangan muka di hadapan kaum dan masyarakatnya. Maka mereka berkata kepada masyarakat dan kaumnya, hei, jangan terpaku. Kalau kamu tidak berbuat terhadap Ibrahim yang telah menghancurkan patung-patung sembahan kita, maka cara yang terbaik adalah bakarlah dia. Itulah cara kita untuk menolong Tuhan kita. Pendengar yang dimuliakan Allah, Tuhan itu statusnya membantu. Tuhan itu statusnya menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah karena apa? Karena pertolongan hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia dibantu, maka bantuan itu hanya sekedar sarana untuk mendatangkan kucuran bantuan dan nikmatnya. Maka dalam Al-Quran pun intan surullah yang surkum. Bantulah Allah, Allah akan membantu kamu. Bukan sebenarnya Allah mengharap bantuan kita. Sekedar kita membela Allah sedikit saja, Allah akan mengucurkan bantuannya begitu banyak kepada kita. Bagaikan seorang kaya meminta kepada supirnya, wahai supir, pinjam uang 500 rupiah. Bukan orang kaya pemilik mobil tadi tidak punya uang 500 rupiah. Dia hanya ingin menguji sejauh mana kesetiaan sang supir tadi terhadap majikannya. Maka ketika dipinjamkan 500 rupiah dan supir itu akan mendapatkan uang kembali bisa jadi 100 ribu atau 1 juta atau bahkan miliaran. Karena apa? Karena memang namanya majikan yang kaya. Tapi kalau bukan begitu, maka dia bukanlah majikan yang layak untuk dijadikan majikan. Inilah dalam kehidupan, Tuhan itu statusnya membantu, bukan dibantu. Maka patung itu statusnya bukan Tuhan. Karena apa? Karena manusia yang membuatnya. Pekerjaan kita bukanlah layaknya untuk kita pertuhankan. Karena apa? Karena memang kitalah yang mempekerjakan pekerjaan itu sehingga menjadi selesai. Dalam hidup ini, kita sering dilupakan mana tujuan, mana sarana. Kita terlena pada sarana, sehingga sarana menjadi tujuan. Kita lupa pada tujuan, sehingga tujuan dijadikan sebagai sampingan dan sarana. Kita akan ingat Tuhan kita, ingat kepada Allah di saat semua sarana sudah habis, tinggal satu, oh rupanya masih kita masih punya Tuhan, dan kita minta kepadanya. Allah pun dengan begitu sayang kepada kita masih tetap memberi bantuan dan kucuran nikmat kepada kita. Walaupun sebenarnya menurut kacamata manusia, orang yang seperti ini sudah tidak layak untuk dibantu. Tapi itulah Allah yang tetap membantu kita di saat kita suka. Maka bantulah agama ini di saat kita dalam beradaan suka. Allah akan tetap membantu kita dalam keadaan duka. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, akan mengkaji bagaimana bantuan Allah dan bagaimana Tuhan-Tuhan memohon bantuan kepada para makhluknya. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya, karena kita sudah dibawa ke suatu fragmen ya, ke suatu cerita yang sudah hampir mencapai, yang sedang berada dalam titik klimaksnya ya, ketika tadinya sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal, mereka kemudian tersadar akan bahayanya Nabi Ibrahim sehingga hanya mengatakan qalu harriquhu wansuru alihatakum, bakar saja dia dan bantu Tuhan kamu. Ya, di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar dengan dibuatnya, diletakkan di alun-alun, diletakkan kayu bakar yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim diletakkan di situ dan dibakar dari bawah seperti orang-orang India yang melakukan kremasi ya, membakar orang-orang yang sudah mati. Kalau benu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim, mereka kemudian mengatakan buat bangunan yang tinggi ya untuk membakar Ibrahim dan lemparkan dia ke dalamnya. Jadi Nabi Ibrahim juga tidak diletakkan di situ, akan tetapi dibuat dibakar suatu area dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam itu ya, bukan diletakkan diikat tapi dilemparkan dari atas seperti orang buat ketapel ya, batunya diisi dilemparkan ke suatu tempat. Seperti itulah yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, menarik di sini adalah kenapa kemudian mereka memilih untuk membakar ya. Di dalam kisah Nabi yang lain kita bisa melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh kaumnya dengan mencoba menghabisi Nabi mereka dengan cara membunuh ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba untuk dihabisi dengan cara dibunuh. Nabiullah Musa alaihi salam juga dikejar-kejar untuk dibunuh ya. Nabiullah Isa alaihi salam juga coba dihabisi dengan cara dibunuh. Rata-rata para nabi itu coba dihabisi dengan cara dibunuh. Nabi Ibrahim saja yang coba dihabisi dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam banyak melakukan dialog bersama dengan kaumnya. Ide-ide atau pemikiran-pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap begitu sangat membahayakan ya. Dialog cerdas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari mulai strata bawah, dari mulai keluarga kepada masyarakat secara lebih luas, dianggap sudah urat akar begitu sangat kokoh sehingga akhirnya ini semua harus diberantas dan tidak ada cara lain dengan cara membakarnya. Harriquhu, bakar saja dia, wansuru alihatakum, dan bantulah Tuhan kamu ya. Sungguh mereka merasakan begitu hebat daya pengaruh Nabi Ibrahim dengan dalam bentuk retorika yang disampaikan ya, mampu menyadarkan mereka bahkan bukan tingkatan yang paling bawah saja tapi tingkatan yang paling tinggi. Karena di ayat sebelumnya kita mendapatkan keterangan tentang gambaran faraja'u ila ampusihim, mereka akhirnya tersadar, semua akhirnya tahu itu suatu hal yang salah ya. Sumanukisu ala ru'usihim, kemudian mereka kemudian tertunduk malu dan sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan, kau kan sudah tahu Ibrahim, maha ula iyantikun, bahwa Tuhan, patung-patung yang kami sembah ini tidak mampu untuk berbicara ya. Jadi tidak ada cara lain, maka kemudian Nabi Ibrahim coba diberantas dan dihabisi, dan bahkan sekaligus dengan pemikirannya, dengan cara dibakar bukan dengan cara dibunuh. Nah, para pendengar rahimakumullah, tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal bahwa sebenarnya kalau kita mau jeli melihat di ayat ini, kita bisa menemukan tentang argumen mereka yang begitu sangat lemah dengan mengatakan wansuru alihatakum, bantu tuhan-tuhan kamu ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak dibantu, tetapi kitalah Tuhanlah yang membantu diri kita, bahwa Tuhan itu adalah akan menjadi alternatif terakhir bagi seorang hamba pada saat dia sudah mentok, tidak mampu lagi berbuat apa, sehingga akhirnya tangannya terangkat ke atas dan mengatakan Rabbin surni, wahai Tuhan kami bantulah kami ya. Rabbi ghafirli, Rabbi najihni, ya Tuhan kami berikan kami kemudahan. Inilah yang sebenarnya yang harus terjadi, bukan dengan malah membantu Tuhan mereka ya. Di dalam ayat lain kita juga mendapatkan gambaran bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya argumen yang kuat tentang Tuhan mereka ya. Bahkan mereka akhirnya mengatakan, bantulah Tuhan-Tuhan kita itu, selamatkan Tuhan-Tuhan kita. Falaula nasarahumul ladzina takhazu min dunillahi aliha. Ya, kenapa Tuhan yang mereka sembah itu tidak mampu membantu mereka? Kenapa pada akhirnya mencari alternatif lain untuk menyelamatkan diri mereka? Ini adalah merupakan salah satu tanda betapa sebenarnya ketika seseorang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang disembahnya tidak akan mampu memberikan manfaat kepada dirinya, tidak akan mampu memberikan mudarat, bahkan yang lebih parah lagi adalah sebenarnya si penyembah ini sendiri yang mati-matian menyelamatkan dan membantu Tuhannya, bukan malah sebaiknya, yang seharusnya Tuhannya yang harusnya Maha Penguasa, Maha Pengayom, Maha Pemberi yang memberikan bantuan kepada dirinya. Saya kira itu saja, Nak. Ya, kita simpulkan sekali lagi, Tuhan itu statusnya membantu, bukan dibantu. Jika Tuhan dibantu, maka bantuan itu hanya sekedar sarana untuk mendatangkan kucuran bantuan dan nikmatnya. Bantuan manusia untuk Allah itulah yang dimaknai dengan ibadah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia membantu Allah dengan cara beribadah kepadanya, dan Allah akan membantu hambanya dengan cara memudahkan segala urusannya, baik terkait dengan agama dan hidupnya, baik terkait dengan dunia ataupun akhiratnya. Manusia cerdas adalah manusia yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, karena Dia akan memudahkan dan membantu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.